السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati، masih kita menjawab syubhat-syubhat kaum khawarij dan sejenisnya dengan membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengesankan kafirnya orang yang berbuat dosa. Apakah ayat wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nara jahannam khalidan fiha, barang siapa yang bermaksiat pada Allah maka baginya neraka jahannam kekal di dalamnya, atau hadis yang menyebutkan dengan kalimat kufur empat perkara, yang siapa empat perkara itu ada padanya maka dia munafikan khalisan, atau tiga perkara yang siapa ada padanya maka dia ada di dalam jahiliyah, atau kalimat sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Ini terkesan bahwa setiap orang berbuat dosa dikatakan kafir, keluar dari Islam. Maka mereka salah paham, kemudian mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Dan sudah kita jawab, wal jawabu anna ahli sunnah muttafiquna kulluhum. Jawabannya adalah bahwa ahli sunnah seluruhnya sepakat sejak salafina salih bahwa orang yang berbuat dosa besar apalagi dosa kecil tidak dikafirkan dan tidak dianggap keluar dari Islam. Dan itu pun dengan dalil-dalil yang muhkamat. Dalil-dalil yang muhkamat seperti Allah menyebutkan dengan saudara pada orang yang membunuh. Faman 'ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang memaafkan saudaranya, ini bicara qisas. Ketika dikatakan kutiba alaikumul qisas, diwajibkan qisas, pembunuh dibunuh. Dan siapa keluarga yang terbunuh mau memaafkan saudaranya, masih saudara berarti masih muslim. Demikian pula Allah katakan wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu. Kalau dua golongan orang mukmin berperang. Ini berperang, tapi dua-duanya dijuluki dengan mukminin. Ta'ifatan minal mu'minin. Dua golongan dari kalangan mukminin. Menunjukkan kalau mereka yang berperang tadi walaupun memerangi muslimin tapi karena kesalahpahaman Allah sebutkan mereka sebagai mukminin. Demikian pula hadis-hadis yang menunjukkan bahwa setiap dosa bahkan dosa besar sekalipun bisa terhapus dan terimbangi dengan hasanat. Seperti yang sudah kita baca kemarin, hadis tentang muflis, orang yang bangkrut. Ma ta'uddunal muflisa fikum, apa yang kalian anggap sebagai seorang muflis di kalangan kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinar. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula dinar. Tidak memiliki emas, tidak memiliki perak. Qal, maka Nabi menjawab, Al-muflis man yati yawmal qiyamah walahu hasanatun amthalul jibal. Orang yang muflis, yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung. Seperti gunung-gunung. Fayati waqad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa safakada ma hadha wa qadhafa hadha wa darba hadha. Tetapi datang yaumul qiyamah dengan kebaikan-kebaikan yang seperti gunung, tetapi dia mencerca orang yang ini, merampas harta orang yang itu, menumpahkan darah yang ini, menuduh dengan zina orang yang itu, memukul yang ini. Yani banyak mendolimi manusia. Fayaqtassu hadha min hasanatih. Maka kedoliman-kedoliman tadi mengurangi hasanat-hasanatnya. Perhatikan kalimat ini. Mengurangi hasanat-hasanatnya. Tidak dikatakan kafir. Kalau kafir bukan hanya mengurangi, tapi gugur semua amalannya. Dalilnya, lain asyrakta layahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, layahbatanna amalu. Akan gugur amal-amal kalian. Kalau syirik akbar, akan gugur amal kalian. Tetapi di sini dikatakan oleh Nabi SAW, ketika dia mencerca yang itu, menumpangkan darah yang ini, merampas harta yang itu, dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Keboliman. Tetapi ternyata Rasulullah menyatakan, fayaqtassu hadha min hasanatih. Maka hasanatnya dikurangi. Diberikan kepada para penuntut-penuntut tadi. Hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Yang ini dengan kebaikan yang itu hilang, yang menuntut lagi dengan di sini kebaikan yang ini juga hilang. Fa idza faniyat hasanatuh, hingga ketika habis kebaikan-kebaikannya, qabla an yaqdi ma alaih, sebelum selesai tuntas urusannya, masih datang orang-orang yang terdolimi, masih banyak para penuntut-penuntut, maka akhadha min khatayahum faturihat alaih. Maka dia tidak bisa lagi memberikan kebaikan karena kebaikannya sudah habis. Maka orang yang terdolimi tadi kejelekannya dikurangi, ditimpakan kepada orang yang zalim ini. Qul inna a'udzubikumullah, bayangkan hasanatnya habis, kejelekannya bertambah. Tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Berarti dosa-dosa besar, kezaliman-kezaliman itu akan ditimbang, akan dihitung dan dibandingkan dengan hasanatnya, mengurangi hasanat-hasanatnya. Kalau ternyata hasanatnya lebih banyak, ini kan kisahnya orang yang bangkrut, yang hasanatnya kalah dengan kejelekannya. Tetapi kalau hasanatnya lebih banyak, maka kejelekannya yang terhapus. Hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Barakallahu fikum. Ini dalil yang sangat qat'i, yang sangat jelas tegas, bahwa kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Dalla dzalika ala annahu fi hali isaatihi ya'mal hasanat. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa orang tersebut ketika dia berbuat dosa-dosa, ternyata dia masih juga mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tanhu sayyi'atihi, yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa hadza mabsuutun fi mawdhi'ihi, dan pembahasan ini dibahas panjang lebar di tempatnya, di babnya. Baik, ini jawaban ahli sunnah. Wal mu'tazilah muwafiquna lil khawarij huna fi hukmil akhirah. Adapun mu'tazilah cocok dengan khawarij dalam menghukumi mereka para pendosa di akhirat. Cocok dengan Khawarij, menyatakan kekal dalam neraka. Fa innahum wafaquhum ala anna murtakibil kabirah mukhalladun finnar, karena mereka mencocoki Khawarij dengan menyatakan orang yang mengerjakan dosa besar akan kekal dalam neraka. Lakin qalat al-khawarij, hanya saja tetapi Khawarij berkata, nusammihi kafiran, kami namakan orang itu kafir. Wa qalat al-mu'tazilah, adapun Mu'tazilah mengatakan, nusammihi fasiqan, kami namakan orang yang berbuat dosa tadi fasik. Fal khilafu bainahum lafdhiyun faqat, berarti perbedaannya antara Khawarij dengan Mu'tazilah hanya istilahnya saja, fi lafdhi faqat, dalam masalah lafaz saja. Ini mengistilahkan kafir, Mu'tazilah mengistilahkan fasik. Jangan dikira seperti Ahli Sunnah menyatakan mereka fasik juga, tetapi Ahli Sunnah tidak menyatakan kekal dalam neraka. Tapi Mu'tazilah mengatakan fasik menurut kami, kata Mu'tazilah, bukan mukmin, bukan pula kafir. Tidak dikatakan kafir, tapi tidak pula bisa dikatakan mukmin. Ini bedanya. Tetapi Ahli Sunnah menyatakan mereka fasik bi fisqihi wa huwa mukmin bi imanihi. Adapun Ahli Sunnah menyatakan mereka fasik dengan dosa-dosanya, tapi mereka mukmin dalam keadaan yang sama karena dia memiliki iman. Artinya seorang mukmin yang pendosa, orang beriman yang terjerumus dalam kefasikan-kefasikan. Ini pendapat Ahli Sunnah. Sehingga mereka menyatakan tergantung. Kalau hasanatnya yudhibna sayyi'ah, kalau kebaikan-kebaikannya lebih banyak, maka akan mengalahkan sayyi'ah. Tetapi kalau ternyata dosa-dosanya sangat banyak, kezalimannya sangat banyak, pahalanya kalah, maka dia akan diadab oleh Allah. Dan karena dia masih muslim, tidak kekal di dalam neraka, karena belum gugur imannya dengan kekafiran-kekafiran. Wa ahlu sunnati aydan muttafiquna ala annahu yastahiqul wa'id al-murattab ala dhalika dhan. Dan ahlu sunnah juga sepakat bahwa orang yang berbuat dosa yastahiqul wa'id, terancam dengan ancaman-ancaman. Ini yang paling tepat bahasa, yastahiqul wa'id. Hati-hati dalam berbahasa, karena seringkali beberapa ikhwah menyebutkan dengan istilah yang salah. Orang yang berbuat dosa diazab oleh Allah SWT. Salah apa benar? Salah. Kenapa? Karena belum tentu diazab, tetapi diancam dengan azab. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran dengan masyiah, dengan kehendak, dengan kalimat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan memaafkan, akan mengampuni siapa-siapa yang Allah kehendaki. Berarti diazab siapa yang Allah kehendaki, dan dimaafkan siapa yang dikehendaki. Berarti bagaimana orang yang berbuat dosa menurut Ahli Sunnah diazab tapi tidak kekal? Begitu? Salah. Yastahiqul wa'id, terancam dengan azab. Kita enggak bisa memastikan. Kita hanya berkata terancam dengan azab. Karena kepastiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaa 'adzabahu wa insyaa ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia, kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah para ulama, Imam Ahlul Hadis. Yastahiqul wa'i, terancam dengan ancaman-ancaman. Al-murattab ala dhalika dhan, ancaman yang disebabkan karena dosanya. Kama waradat bihin nusus, sebagaimana disebutkan dalam nas-nas. La kama yaquluhul murji'ah, tidak seperti apa yang dikatakan oleh murji'ah, yaitu yang berkata annahu la yadur ma'al imani dhanbun. Karena murji'ah berkata tidak membuat madarat bagi orang beriman dosa apapun. Lihat perbedaannya. Tadi perbedaan dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan kekal dalam neraka, Mu'tazilah mengatakan kekal dalam neraka. Hanya saja Khawarij menganggap kafir, Mu'tazilah menganggap fasik tapi bukan mukmin. Ahli sunnah menyatakan mereka mukmin, tetapi terancam dengan ancaman azab karena dosa-dosanya. Sesuai dengan besarnya dosanya dan sesuai dengan kehendak Allah, apakah Allah mau mengadab dia atau memaafkannya. Murjiah berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah sebaliknya. Kalau mereka ekstrim ke kiri, maka Murjiah ekstrim kanan. Kata Murjiah, kalau sudah mukmin, maka berbuat dosa apapun imannya enggak akan berubah. Enggak akan berkurang, tetap sempurna. Wa la yanfa' ma'al kufri ta'atun. Dan tidak sebagaimana tidak bermanfaat bersama kekafiran ketaatan. Demikian pula tidak ngaruh perbuatan dosa bagi mukmin. Lihat kiasnya. Kias batil, kias ma'al fariq, kias yang tidak syar'i atau kias akli. Kata Murji'ah, kalau orang kafir berbuat baik, dinilai atau enggak dinilai? Enggak dianggap. Iya kan? Orang kafir berbuat kebaikan apapun enggak ada nilainya. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang mereka-mereka orang-orang kafir? La nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami enggak akan tegakkan bagi mereka timbangan. Atau lain asyraqta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalanmu. Artinya amalan-amalan solehnya tidak dianggap sama sekali. Kata mereka, kata Murji'ah, sebagaimana orang kafir kalau berbuat kebaikan enggak dianggap, demikian pula kalau orang mukmin berbuat kejelekan juga enggak dianggap. Orang kafir berbuat dosa, berbuat kebaikan-kebaikan enggak dinilai. Demikian pula kalau sebaliknya orang mukmin berbuat dosa-dosa juga enggak dianggap, enggak dinilai. Imannya tetap sempurna. Astagfirullah. Ini qiyas ma'al fariq, qiyas batil, qiyas hawa. Bagaimana dengan sekian ayat yang mengancam dengan ancaman-ancaman? Ancaman azab, ancaman api neraka, ancaman kemurkaan Allah, ghadiballah. Apakah enggak dianggap sama sekali? Ini kesesatan Murji'ah. Wa idza ijtama'at nususul wa'di allati istadallat biha al-Murji'ah wa nususul wa'id allati istadallat biha al-Khawarij wal Mu'tazilah tabayyana laka fasadul qawlain. Kata asy-Syarih wa huwa Ibnu Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah, kalau dikumpulkan nas-nas, janji-janji yang dipakai dalil oleh Murji'ah, dikumpulkan dengan nas-nas ancaman yang dipakai dalil oleh Khawarij dan Mu'tazilah, maka kamu akan melihat rusaknya pendapat-pendapat dua kelompok tersebut. Bagaimana? Contohnya, apa dijadikan dalil oleh Murji'ah menyatakan kalau seorang yang mukmin berbuat dosa apapun enggak akan berkurang imannya, enggak akan berubah imannya, enggak ngaruh. Yang dipakai dalil-dalil wa'ad. Wa'ad itu janji. Kalau wa'id itu ancaman. Dalil-dalil yang memberikan janji-janji kebaikan. Siapa yang beriman maka akan begini. Siapa yang beriman akan masuk jannah. Siapa yang beriman akan selamat. Siapa yang beriman akan... Semua janji-janji kebaikan dikumpulkan oleh Murji'ah. Lihat. Orang mukmin akan dibersihkan. Akan dimaafkan. Akan dimasukkan surga. Akan. Maka dosa apapun gak ngaruh. Nas-nasnya adalah nas-nas yang merupakan wa'ad. Janji-janji kebaikan dari Allah untuk orang mukmin dipakai oleh mereka untuk menyatakan bahwa orang mukmin berbuat dosa apapun enggak ngaruh. Sebaliknya Khawarij dan Mu'tazilah memakai dalil-dalil ancaman. Barang siapa yang bermaksiat maka kekal dalam neraka. Barang siapa yang membunuh maka dia akan diazab, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat. Barang siapa begini bahkan begini, barang siapa yang begini akan begini. Ancaman-ancaman tadi dikumpulkan oleh Khawarij, kemudian dilihat. Berarti orang yang berbuat dosa kekal kekal dalam neraka. Berarti orang yang berbuat dosa maka dia kafir. Berarti orang yang berbuat dosa maka dia tidak akan selamat selama-lamanya. Dua kelompok sesat, dua kelompok ekstrem kanan dan kiri ini melihat dengan satu mata. Melihat hanya dari satu sisi. Yang satu dari sisi kanan, yang satu dari sisi kiri. Yang satu hanya melihat wa'ad, tidak melihat wa'id. Yang lain justru melihat wa'id. Enggak pernah melihat wa'ad. Mafhum. Kesalahan mereka. Yang ini hanya melihat ayat-ayat yang memberikan janji-janji kebaikan bagi orang mukmin, tapi dilupakan ancaman-ancaman Allah. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah hanya melihat ancaman-ancaman-ancaman, tidak melihat janji-janji yang Allah berikan janji. Kebaikan untuk orang yang masih punya iman. Maka dua-duanya sesat. Adapun Ahlu Sunnah mengumpulkan kedua-duanya. Al-wa'ad wal-wa'id. Janji dan ancaman. Janji Allah pasti ditepati. Ancaman Allah kembali pada Allah SWT. Insya'a kalau Allah kehendaki Allah terapkan ancamannya. Kalau Allah kehendaki Allah bisa memaafkan. Wa huwal ghafurur rahim. Kembali kepada ucapan Al-Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Kalau dikumpulkan dalil-dalil tadi antara kedua belah pihak, maka kita akan lihat dua-dua golongan tadi, Khawarij dan Murji'ah, dua-duanya sesat. Wala fa'idata fi kalami ha'ula siwa annaka tastafidu min kalami kulli ta'ifatin fasada madhhabu ta'ifatil ukhra. Dan tidak ada faedah pada ucapan-ucapan mereka, dua golongan ekstrim tadi, kecuali faedah apa? Faedah kita mengetahui sesatnya yang satu dari dalil-dalil yang lain. Yang ini kita tahu sesat dari dalil-dalilnya Khawarij. Khawarij sesat. Bagaimana dalilnya? Dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh Murji'ah. Gampang kan? Apa bukti sesatnya Khawarij? Lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Murji'ah. Apa sesatnya Murji'ah? Sesatnya Murji'ah lihat dalil-dalil yang dibawa oleh Khawarij. Yang ini ancaman-ancaman-ancaman tidak diperhatikan oleh Murji'ah. Dalil Murji'ah, janji-janji Allah bagi orang beriman, enggak diperhatikan oleh Khawarij. Berarti kita tidak mendapatkan faedah dari ucapan mereka, kecuali dua golongan itu saling menafikan, saling menentang, saling menunjukkan bahwa mereka sesat. Ucapan-ucapan Khawarij membuktikan sesatnya Murji'ah, ucapan-ucapan Murji'ah membuktikan sesatnya Khawarij. Barakallahu fikum. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا. Kemudian setelah itu, setelah kesepakatan mereka, para ulama ahli sunnah menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa tidak kafir tapi terancam dengan ancaman-ancaman dosa, kemudian mereka berbeda sedikit dengan perbedaan-perbedaan istilah. La yatarattab alaihi fasadun. Tentunya perbedaan istilah ini tidak memberikan konsekuensi kerusakan atau penyimpangan atau kesesatan. Wa huwa annahu hal yakunul kufru ala maratib kufran duna kufrin kama ikhtalafu hal yakunul iman ala maratib imanan duna iman. Perbedaannya ketika mereka mengistilahkan tentang kekafiran. Apakah ada kekafiran yang berbeda? Satu kufrun duna kufrin. Satu kufrun yang memang kafir. Demikian pula iman. Apakah ada iman yang ini, ada iman yang itu? Wa hadzal ikhtilaf nasha'a min ikhtilaf fi musammal iman. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan istilah al-iman. Hal huwa qaulun wa amal yazidu wa yanqus am la? Apakah iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang atau tidak? Ba'da ittifaqihim ala anna min sammahu Allah ta'ala wa rasuluhu kafiran nusammihi kafiran. Setelah mereka sepakat bahwa orang-orang yang dinamakan oleh Allah sebagai kafir, maka dia kafir. إذ من الممتنع أن يسمي الله منسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليهم اسم الكفر. Karena tidak mungkin, minal mumtani', Allah menyatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kafir, dan Rasulullah SAW menamakan orang yang sudah sebutkan tadi dalam hadis-hadis dikatakan kafir. Kenapa kita tidak menyebutkan mereka dengan istilah kafir? Walakin man qala innal iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus, tetapi mereka-mereka yang berkata bahwa iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang, maka mereka menyatakan kufurnya bukan kufur i'tiqadi, bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tapi kufrun duna kufrin. Apa itu kufrun duna kufur? Maknanya kufrun amali la i'tiqadi, kufur perbuatannya, itu perbuatan kufur, bukan i'tiqadnya, bukan keyakinannya, berarti pada amal, tidak pada i'tiqad. Wal kufur indahu ala maratib, sedangkan kufur menurutnya ada bertingkat-tingkat. Ada kufrun duna kufrin kal iman indahu, ada kufur yang bukan kekafiran, yang bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam seperti iman menurut mereka. Waman, ini tidak seperti iman yang ada dalam hati. Waman qala innal iman huwa at-tasdiq, tetapi yang berkata bahwa iman adalah at-tasdiq, la yadkhulul amal fi musammal iman, maka bagi mereka amal tidak termasuk iman. Wal kufur huwal juhud, sedangkan kufur menurut mereka adalah juhud, penentangan. Tapi kalau tidak menentang, walaupun amalannya dosa besar, tetap dikatakan dia tidak kafir. Kenapa? Enggak ada penentangan. Beda orang yang tidak mengerjakan kewajiban dengan orang yang menentang kewajiban. Demikian pula tidak sama antara orang yang mengerjakan dosa besar dan orang yang menentang apa yang Allah larang dan menyatakan aku tidak peduli walaupun Allah larang. Berbeda hukumnya. Yang satu kufur, yang satu dosa. Wala yazidan wala yanqusan, wala yadkhulul amal fi musammal iman, maka amal tidak masuk dalam iman. Dan kekufuran adalah juhud, hanya penentangan, tidak bertambah keduanya dan juga keduanya tidak berkurang. Qala huwa kufrun majazi ghairi haqiqi, maka mereka istilahkan dengan kufur majazi lal haqiqi. Idzal kufur haqiqi huwa alladhi yanqul 'anil millah. Qul inna a'azakum lakum muslimin sahrmati. Perlu catatan sedikit agar kita tahu kira-kira kemana Syekh akan berbicara. Bahwasanya ada pemahaman dari Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memaafkannya, ghafarallahu lahu, yang memisahkan antara amal dengan iman. Amal beliau masukkan ke dalam ketakwaan, ke dalam ketakwaan, sehingga kata beliau dan beberapa pengikutnya bahwa yang bertambah berkurang bukan iman, yang bertambah dengan dan berkurang hanya ketakwaannya bertambah dan berkurang. Dan itu dibantah oleh para ulama kibar, para imam-imam, para ahlu sunnah membantah beliau, yang akhirnya dijuluki dengan murji'atul fuqaha, murji'ahnya para ahli fiqih dari madhab beliau rahimahullah. Adapun Ibn Abdul Izz al-Hanafi, alhamdulillah, pensyarah kitab ini tidak sependapat dengan itu, tidak sependapat dengan itu, tapi berupaya untuk membelanya bahwa itu hanya perbedaan istilah saja. Maksudnya imam, maksudnya syekh, sama dengan ahli sunnah, bahwa bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi beliau tidak menyebutkan iman bertambah berkurang, menyebutnya ketakwaan bertambah dan berkurang. Ketakwaan itu pada amal, amalannya naik, amalannya turun. Qanibirina azakumullah. Padahal sudah dikatakan oleh para ulama yang lain secara sepakat, bahwa pendapat tadi pendapat yang salah, bahkan pendapat yang muhdats, pendapat yang bid'ah, pendapat murji'ah yang paling ringan. Murji'ah yang paling ringannya. Tapi walaupun seringan-ringannya murji'ah, para ulama membantahnya dengan keras. Dengan keras sekali. Sebagaimana dinukilkan satu bab khusus di dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bab tentang ini, murji'atul fuqaha. Dinukil di situ bantahan-bantahan para ulama, nukilan-nukilan ucapan para ulama yang membantah Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ini ketergelinciran beliau. Ketergelinciran beliau. Sehingga para ulama membantahnya dengan ilmiah, dengan hujjah, sedangkan beliau yang ahli sunnah imam Ibn Abdul Aziz al-Hanafi yang di dalam madhabnya membantahnya dengan membelanya dari satu sisi, bahwa itu hanya perbedaan istilah saja. Mafhum? Jangan sampai salah. Mudah-mudahan saya tidak salah ucap, bahwa beliau hanya zallah, hanya tergelincir, sehingga beberapa ulama ada yang keras karena memang pendapatnya pendapat muhdats. Tetapi ketika para ulama yang lain menyebutkannya dengan sampai ucapan yang lebih keras, dibantah. Tidak. Tidak sampai seperti murjiah-murjiah yang hakiki, murjiah-murjiah yang ekstrim. Barakallahu fikum. Sehingga sekarang beliau menyatakan ikhtalafu begitu. Padahal kita tahu dalam kitab-kitab lain seperti usul sunnahnya Imam Humaidi, usul sunnahnya Imam Ahmad, usul sunnahnya para imam-imam, termasuk dalam mazhab Syafi'i, sangat tegas bahwa para ulama secara ijma' menyatakan bahwa iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Tidak ada perbedaan. Tadi mengatakan ada perbedaan sedikit. Kenapa? Ingin memasukkan pendapatnya murji'atul fuqaha di dalamnya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, perlunya kita kenal penulis sebelum kita masuk dalam satu kitabnya. Kita tahu dulu madhab beliau seperti apa, akidahnya bagaimana. Kalau sudah yakin di atas ahlus sunnah, kita baca. Na'am barakallahu fikum. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. Ini dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa amal termasuk iman. Tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian dulu ketika menghadap Baitul Maqdis, Allah enggak akan menyia-nyiakan salat kalian. Tetapi disebut oleh Allah dengan iman. Ini dalil bahwa ibadah salat disebut iman. Berarti dalil bahwa amal termasuk iman. Innama sumiyat imanan majaza. Sebagaimana sebelumnya saya kasih mukaddimah bahwa beliau tetap membelanya. Bahwasanya ayat itu hanya mengatakan dengan iman secara majazi. Dan sudah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau yang masyhur Sawa'iqul Mursalah, menyatakan tidak ada majaz la fil Qur'an wa la fis sunnah. Tidak ada majaz, enggak ada makna-makna qiyas dalam Qur'an maupun dalam sunnah. Dan beliau membawakan hujjah-hujjahnya dari sekian sisi. Kurang lebih 50 alasan, 50 hujjah, 50 dalil yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab tersebut. Naam. Li tawaqquf sihhatiha 'alal iman aw li dalalatiha 'alal iman id hiya dalalatun 'ala kauni muaddiha mu'minan. Karena orang yang salat itu mesti dari keimanan dan menunjukkan keimanan kalau dia salat, maka disebut oleh Allah dengan keimanan katanya secara majazi. Id hiya dalatun ala kauni muaddiha mu'minan, karena salat itu menunjukkan bahwa pelakunya mukmin, maka dijuluki dengan iman. Wa li hadha yahkum bi islamil kafir idza shalla salatana, oleh karena itu dianggap Islam orang yang kafir kalau dia salat seperti salat kita. Falaisa baina fuqaha'il ummah niza'un fi ashabid dunub. Maka kembali kepada kalimat pertama bahwa tidak ada perbedaan di antara seluruh para ulama, para fuqaha'il ummah Tidak ada niza', enggak ada pertentangan bahwa ashabud dunub, orang-orang yang berbuat dosa, mereka terancam dengan ancaman, tetapi mereka tidak kafir. Id kanu muqirrina batinan wa zahiran, karena mereka masih mengikrarkan secara lahir dan batin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa matawatar anhum, dan apa yang telah mutawatir dari mereka, annahum min ahlil wa'id, bahwa mereka terancam dengan ancaman-ancaman dari dalam Quran dan Sunnah. Ini orang yang berbuat dosa terancam dengan ancaman-ancaman azab. Ini sepakat. Jadi apa ringkasnya ucapan Ibn Abdul Aziz rahimahullah? Bahwa mereka, para ulama seluruhnya ahlu sunnah, sepakat bahwa orang yang berbuat dosa tidak kafir. Dan orang yang berbuat dosa terancam dengan ancaman-ancaman azab. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarallahu. Kalau Allah kehendaki Allah azab, kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Adapun istilah, ada perbedaan sedikit dan sebagainya, itu hanya ijtihad beliau untuk membela ketergelinciran Abu Hanifah, bahwa itu hanya istilah saja. Kenapa harus demikian? Karena adanya yang keras, ucapan-ucapan yang keras terhadap beliau rahimahullah wa ghafarallahu, sampai ada yang datang kepadanya menyatakan, saya tanya kepadamu, bagaimana kalau ada seorang yang berbuat dosa besar, membunuh bapaknya, setelah itu menzinai ibunya, setelah itu dia minum khamr dari batok kepala bapaknya, apakah menurut engkau masih sempurna imannya? Dijawab oleh beliau, iya, menurut kami masih sempurna imannya, karena yang berubah hanya ketakwaannya, Yazid wa Yanqus. Itu para ulama tadi, tiga ulama, semuanya marah dan pulang sambil menyatakan, wallahi wajhi min wajhika haram. Yang kedua menyatakan, la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan. Yang ketiga menyatakan, la ukallimuka abadan, aku enggak akan berbicara lagi padamu selama-lamanya. Hadirin a'azakumullah, bisa kita bayangkan kalau murji'atul fuqaha jadi sikap dengan sikap yang keras seperti ini, apalagi murji'at yang ekstrim. Hadirin a'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Itu dinukil dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam oleh Imam Hibatullah Al-Lalika'i rahimahullah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bismillah taala. Wallahu taufiqul afiyah wa nasal hidayah wa nasal taala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila tauhid was sunnah wa ila siratal mustaqim wa ila tariqi ahli sunnah wal jamaah wa taifatul mansurah wal firqatan najiyah. Amin wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.